Mitra Bisnis, perang suku bunga secara resmi telah berakhir dengan terbitnya aturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mematok maksimum bunga bank. Ada yang berpendapat, putusan ini aneh. Bukankah seharusnya bunga bank sangat tergantung dari BI rate dan juga situasi perekonomian global? Keputusan ini juga dinilai bisa mengakibatkan rupiah over value. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Iman Sugema. Pak Iman, apa komentar Anda soal ini? Begini ya, OJK itu kan lembaga supervisi ya, dalam arti menerbitkan aturan dan kemudian mengawasi bank berdasarkan acuan ya, acuan berdasarkan aturan-aturan tersebut ya. Dan fokusnya adalah untuk microprudential regulation ya, hal-hal yang berbau mikro, compliance ya, itu diatur oleh OJK. Kalau sampai suku bunga itu dibatasi oleh aturan OJK, nah ini kan sebetulnya yang mau diacu nanti ya, itu adalah suku bunga BI rate atau OJK-nya. Ini masalah besar. Ya, berarti kan hampir bisa dikatakan ada dua reference ya bagi bank, sehingga kemudian itu bisa undermine salah satunya ya. Jadi salah satu bisa mengalahkan yang lain, kecuali dilakukan sinkronisasi yang detail ya. Nah, jadi kenapa sih nggak bagi tugas saja ya antara BI dan OJK? BI bertanggung jawab makro prudensial dan salah satunya adalah mereka mempunyai policy rate ya kan. Bunga itu kan policy ya kan, bukan regulation ya. Jadi terminologi itu harus dipahami betul oleh para pejabat di OJK. Kalau menurut saya, serahkan kembali tuh mengenai suku bunga itu ke yang memang lembaga yang bertanggung jawab mengenai suku bunga, yaitu adalah otoritas moneter, kita sebut Bank Indonesia. Jadi kalau menurut saya ini aturan-aturan seperti ini janganlah terlalu dibikin ribet ya. Kalau bisa diserahkan kepada satu institusi dan biarkan institusi itu memanage dengan baik, kemudian kan institusi itu bisa kita tuntut tanggung jawabnya. Nanti kan kejadiannya begini, acuan ada dua, bahkan tiga ya dengan LPS ya. Suku bunga LPS kan suku bunga deposito ya, deposit ya, suku bunga simpanan ya kan. Jadi ada tiga yang bertarung di situ. Nah ini para pelaku nanti harus ngikutin yang mana, dan ketika misalkan BI dikasih tanggung jawab untuk men-set polisinya ya kan, ternyata bank itu mengacu kepada yang lain, kan jadi kebijakan moneternya tidak efektif. Nah kemudian BI akan bilang, habis suku bunga kreditnya ditentukan oleh LPS sih. Ya kan begitu. Ini akan menimbulkan kisruh tanggung jawab. Lembaga mana yang sebetulnya bertanggung jawab menetapkan suku bunga? Apa artinya ada tumpang tindih tugas nih Pak antara OJK dan BI? Ya makanya saya bilang lebih baik serahkan saja itu polisinya itu kepada salah satu, daripada kemudian setiap otoritas itu bikin sendiri-sendiri seolah-olah rebutan ya. Ini kan seolah rebutan kewenangan ya. Menurut saya sih ini tidak comfortable ya, untuk artinya para pelaku nih tidak comfortable dengan situasi macam ini. Nah, dengan aturan baru OJK ini Pak Iman, bagaimana dampaknya bagi perbankan? Ya, kalau perbankan kan akan cepat menyesuaikan diri lah ya. Nggak perlu khawatir sebetulnya dengan itu. Cuma nanti dari sisi kebijakan, terutama kebijakan moneter, itu akan cenderung tidak efektif lah gitu ya. Masalahnya terletak di situ. Pak Iman, OJK berpendapat tujuan utama aturan ini adalah untuk memaksa bank menurunkan bunga kredit nih, Pak Iman. Bagaimana Anda melihatnya? Ya makanya itu, kan suku bunga itu bisa dinaik turunkan, ya nggak? Dan itu acuannya kan jelas, policy rate mestinya. Teorinya begitu loh, teori. Kita bicara teori ya, teori. Yang namanya policy rate itu kan BI rate. Kan BI rate itu kan dinaik turunkan, ya nggak? Kan artinya suku bunga itu berfluktuasi. Begitupun juga suku bunga kredit, suku bunga simpanan kan berfluktuasi kan. Sedangkan ini didesain untuk menurunkan suku bunga, gimana ya? Ya kan yang satunya pengen naik turunin ya kan, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya kan. Yang satunya lagi inginnya menurunkan suku bunga, ya siapa sih bunga naik kredit ya kan? Terakhir Pak Iman, apakah keputusan ini bisa mengakibatkan rupiah menjadi over value, Pak? Ya, kalau rupiah kan fundamentalnya agak lain ya. Tidak hanya tergantung pada suku bunga ya. Jadi kalau menurut saya, lebih baik di ini aja lah, dipegang oleh salah satu otoritas ya. Dan otoritas yang paling berpengalaman dalam hal itu kan BI. Demikian ekonom Iman Sugema, saya Mandariska.